telah kulakukan irama yang suram ini. Gemetar ku memuja tarimu kasih, tarian melara. Apakah arti semua ingin ku coba fahaminya? Lah ku nyanyikan nada lagu hitam ini, meremangnya ku rasa menghantu jiwa. Moga kan teruja gemalai tari bermula satu.